Mitra bisnis, koruptor kembali mendapat remisi. Seperti dikutip Jawa Pos, terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan mendapat remisi ganda, yakni remisi umum hari kemerdekaan dan remisi khusus hari raya keagamaan, total selama 4 bulan. Pemberian remisi kepada napi koruptor seperti ini tidak konsisten dengan semangat awal pemerintahan Presiden SBY untuk memberantas korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul, apa komentar Anda soal pemberian remisi ini? Ya, saya kira gini, kan kita tahu ya ketika kemarin ribut-ribut soal penghentian remisi terhadap para koruptor kan gitu ya, atau terpidana korupsi. Nah, itu mendapat reaksi keras dari DPR kalau nggak salah. Ya, menurut mereka apalah yang intinya adalah mereka nggak setuju koruptor dihilangkan remisinya. Walaupun debatnya atau walaupun argumennya itu pada soal Menteri Kehakiman itu melanggar undang-undang. Itu ininya argumennya DPR. Tapi substansinya sebenarnya mereka nggak setuju koruptor itu yang sebagian besarnya juga adalah anggota DPR tidak diberi remisi. Nah, intinya itu sebenarnya. Jadi kalau sekarang kemudian pemerintah memberikan lagi kepada koruptor termasuk Gayus. Gayus ini kan tuduhannya kan korupsi. Dia merugikan uang negara. Mestinya uangnya masuk ke pajak negara tapi mampir ke kantong dia karena perhitungan-perhitungan yang dia kuasai gitu ya. Oleh karena itu Gayus pun harus dianggap sebagai koruptor juga gitu. Dan kalau menurut saya kalau dia dikasih artinya itu tidak konsisten dengan semangat awalnya gitu. Nah jadi apa yang disebut oleh Menkumham dan Wamen itu Denny Indrayana itu sebagai satu alat juga memberantas korupsi karena korupsi adalah tindak pidana yang luar biasa, mestinya konsisten. Ya. Pada level terakhir pun penghukuman yang namanya koruptor itu jangan dikasih remisi. Entah itu remisi kemerdekaan kayak, atau remisi hari besar keagamaan atau remisi apapun. Gitu. Ini sebagai tanda atau sebagai indikator bahwa kita memang konsisten, bahwa kita memang berkomitmen untuk memberantas korupsi. Menurut Bapak, apakah peraturan mengenai pemberian remisi ini perlu direvisi atau seperti apa? Konsekuensinya seperti itu, gitu. Konsekuensinya adalah bahwa harus ada perubahan undang-undang yang mengecualikan bahwa umpamanya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, ya tindak pidana narkotika, itu nggak ada dihilangkan remisinya umpamanya. Nah, itu harusnya seperti itu, gitu. Inilah bentuk-bentuk komitmen dari masyarakat Indonesia. Yang dimaksud masyarakat Indonesia adalah pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden. Sulitnya kan DPR nih ketika ngomong remisi terhadap koruptor, dia bertahan nih, tidak setuju gitu, tidak sepakat gitu. Nah saya kira mungkin tidak DPR sekarang ya, mungkin DPR ke depan. Atau kalau ada tekanan dari masyarakat yang besar, saya kira DPR pun nggak akan berani dia bertahan untuk tidak merubah undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan remisi. Lalu bagaimana Bapak menilai komitmen pemberantasan korupsi yang berjalan saat ini di Indonesia? Komitmen yang paling tinggi memberantas korupsi adalah menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor. Walaupun sebenarnya undang-undang kita sudah menganut itu ya, tapi hukuman mati itu bisa diterapkan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu umpamanya korupsi dalam keadaan perang, dalam keadaan bencana alam, atau dalam merugikan kepentingan umum yang luas gitu ya. Bisa hukuman mati, tapi ini kan selektif. Artinya tidak bisa diterapkan pada seluruh dunia korupsi. Mestinya sekarang kita mendorong hakim-hakim gitu ya. Ada peluang sebenarnya mendorong hakim-hakim untuk menafsirkan bahwa korupsi di dalam satu peristiwa itu sudah sangat merugikan tidak hanya negara tapi juga kepentingan umum juga dirugikan. Mencoba untuk memberikan hukuman mati umpamanya. Nah, itu belum ada nih hakim yang progresif seperti itu. Kuncinya di situ sebenarnya. Artinya gini, meskipun undang-undangnya kita buat selonggar mungkin bahwa hukuman mati itu bisa diterapkan kepada tiap terpidana korupsi, tapi kalau hakimnya nggak berani juga percuma juga gitu. Hakimnya tidak progresif melawan koruptor ya, itu percuma juga gitu. Oleh karena itu kita mendorong hakim-hakim untuk berani ya menerapkan hukuman mati ini ya kepada para koruptor. Memang benar saya pendapat tadi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di kita ini sepertinya tidak serius gitu ya. Buktinya kan yang kasus terakhir ini, yang kasus yang terjadi di Korlantas. Nah, ini bukti bahwa kalau saya membaca ya, ada upaya-upaya justru untuk menghalangi KPK untuk terus ini bahkan KPK disebut sebagai melecehkan polisi lah dengan menggeledah. Padahal kan KPK sudah punya surat izin dari pengadilan. ya, untuk menggeledah dan sebagainya. Dan itu keluar dari mulut seorang Kapolri. Kalau menurut saya ini sangat kita sayangkan gitu. Dia nggak mengerti gitu. Artinya bahkan tidak mengerti hukum. Langkah yang sudah ada kewenangannya. Dan itulah kadang-kadang pemberantasan korupsi ketika mengenai dirinya sendiri itu menjadi ada spirit the courts, ya. Mereka tidak mau, bahkan resisten, bahkan bertahan gitu. Bagaimana supaya lembaganya tidak kena gitu atau orang-orang di lembaganya tidak kena. Padahal mestinya harus berterima kasih gitu. Itu bagian dari pembersihan lembaganya kan begitu sebenarnya. Sikap itu juga indikator bahwa sikap pemberantasan korupsi para penegak hukum itu nggak serius juga gitu. Demikian pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Saya Wendy Lim.